Lapi ku telek ya kok. Orang apa-apa nih kok. Orang itu kelihatan. Apanya? Orang biarpun miskin, tapi tahu bahwa bagaimana ikut orang kaya. Itu mesti penampilannya kelihatan. Memang jiwa pengabdian itu kelihatan orangnya kok. Nggak gitu, biarpun kamu ikut orang kaya apapun, duduk di kursi begini, orang sudah lihat, orang susah tuh. Tapi kalau aku duduk gini, oh, wakil direktur, gitu. Itu dilihat dari apanya? Dilihat dari postur tubuh. Penampilannya, akiu. Tahu akiu? Oh, akiu itu yang diminum itu tuh. Itu aqua. Akiu diminum. Wow. Itu bodoh, makanya pengetahuan itu penting. SDM, sumber daya manusia. Penting gitu, etos kerja, disiplin yang tinggi dituntut untuk teknologi dan yuridis formalnya. Loh. Bingung orang susah sih. Ngomongnya segudang, kamu di sini ya. Tetap pembantu. Pembantu itu kan pekerjaannya. Iya. Tapi manusianya, loh, harus begitu. Manusianya ya pembantu kok. Namanya manusianya pembantu. Ngomong-ngomong kalau tahu kayak gini aku dulu mau diajak nyari pesugihan. Nyari pesugihan gimana? Ya nyari pesugihan seperti kita di rumah ini ikut orang yang muja blorong. Ikut, hanya ikut aja. Ikut itu aja sudah dosa. Jangan kita larut ke hal-hal yang begitu. Nah kalau situ kaya terus kita jadi pembantu. Kalau ndoro adi bing selamat sabar, itu cari pesugihan, blorongnya pasti mau. Sebab yang cari pesugihan cakep. Kalau situ yang muja blorong, blorongnya muntah-muntah. Itu baru ketemu. Enggak usah ya. Nah, adanya muntah itu kan blorongnya masuk angin. Blorong kok masuk angin, keluar musik. Atul jahe najai catul jahe ci kuntul jare banyak prawan ucul ngelai pardi. Pardi itu ada nyanyinya itu. Ngerti gak tul jahe na albumnya siapa? Garo. Itu kan albumnya Kustus. Kustus ya pakmu. Kus plus. Itu sama dengan lihat Pemandangan. Ngan. Terus sama dengan yang itu. Jopodo nelongso, jaman rekoso, urepan cenangil, kudu nerause ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Atau lecahin aja. Apa? Kok senep. Kita ingat gak? Ada sabar, ada kirun, ada dalgio, ada bagio. Namamu siapa sih? Bagio kok dalgio. Ada kirun, ada dalgio, ada totok. Bagio, ada totok. Kirun. Kir tu cakep, run tu adi bing selamat. Jadi cakep koyok adi bing selamat. Bagio, bak itu tempat, yo itu sarung. Jadi tempat nyuci sarung. Oke. Itu totok sekarang coba lihat. Ah, totok. Saya sudah totok. Totok itu. Ayo, gak boleh. Totok kerot. Saya kasihan itu sekarang. Padahal dia stres sekarang. Orang disuruh diem aja ngikut. Ngerti enggak? Waktu si sabar nyari pesugihan di sendang angker. Kenapa? Dia ikut-ikut memuja blorong. Makanya enggak kuat. Akhirnya berat itu. Sabar. Nyapa mbak? Adem. Adem. Duduk. Ya. Tenang. Tenang. Ayo tenang ya. Ayo. disunat. Ayo, aku udah nih. Mengapa mengganggu aku, ha? Jangan, ya, mbak. Apa? Itu pisaunya ditaruh. Ditaruh mana? Kenapa pakai? Taruh situ, ya. Habis semua kamu, ya. Ini udah kok, udah dua nyebut, kali. Nyebut. Minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sekarang kok begini? Tua-tua kok edan. Sadar. Ada apa? Kota baru gunungnya Bamega. Bamega ombak menempuh di selakarang. Ombak menempuh di selakarang. Hah? Selakarang? Belum ya? Sadar. Nakutin orang. Biar nanti terus gemuk ya. Mbak, ya. Itu kan teman sendiri. Mbak lupa tuh sama minta saya. Minta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita itu kan ikut terus sabar. Jangan gitu. Yo iyo. Nanti. Mau dengan tuh dia kere. Kerene kowe dhewe. Sabar. Aduh, tuwek-tuwek kok stres ngene iki. Goleki sapa? Sabar. Kelihatannya kok. Sapa? Iyu Bing Slamet. Tuwek kok gandrung iyut. Ora sayut. Sapa? Sampeyan iki lainnya. Kamu tuh udah iyut. Kok iya tiut? Mau jatuh? Sabar. Apa kamu, ha? Bilang masih jatuh. Sabar. Mau jatuh? Mbak, sadar, mbak. Aku orang yang kuat. Sadar. Sabang, bar. Sabar apa? Ayo. Sadar. Mau apa kamu? Tenang, aku kan teman kamu, mbak. Bukan teman. Tenang. Wong urung dadi edan wis edan. Itu namanya kalau bahasa pribahasa dagel. Ini kata-kata dagelan. Dagel itu mentah uran mateng ora. Di luar mateng, di dalam mentah. Ini. Dagelan. Yo. Nanti. Motongan tuh. Gacok sirai. Sadar. Gunung tinggi. Tinggi laut. Laut dalam. Dalam sangat. Sangat apa? Sangat gila. Yang gila siapa? Saya. Lah, sadar? Sadar. Oh, my God. I love you. Anaknya tak bacok. I love you. You belong to me? Oh, Mbak Yu, ku belong to me. Serok. Aduh! Aku sebetulnya sudah tahu. Ya, Kirun. Bagio. Iya, toh. Kenapa Mbah Saman sampai kayak gini? Apa sebabnya? Saya itu mau mencari pesugihan. Tidak seperti omongan kita, sabar. Dia mendapat pesugihan begitu harta banyak. Kok saya manu apa memberi menyan? Itu lantas wah yang keluar aja. Saya kira pertama anakmu yang keluar. Batok ya. Yo. Sinande. Potongan tuh. Batok sirai. Yo. Sinande. Motongan tuh PN dewe kekayaannya ya ta. Kita kan begini sejak saiki aku udah di wong sugih. Piye? Kok ya wis iso. Kekerasan. Saiki kowe dadi wong melarat. Saiki kowe sak katok. Pokoke ya. Sampean kudu nyeluk aku Ndoro Raden Mas. Sabar. Kalau enggak, nek ora njeluk aku ngono. Apa ya? Kip. Apa? Kup. Tak kum. Telung dino telung bengi. Bahasa adalah. Biar empuk. Biar empuk, biar empuk. Bahasa adalah enak. Sekarang saya jadi orang kaya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau enggak manggil saya Raden Ndoro Mas, terbalik. Ndoro Raden Mas, sabar. Saya rendem kan, 3 hari 3 kita malam. Kita kan temen dulu. Mbok jangan gitu, semakin kaya kok semakin sombong. Kita kan temen, ya bar sabar. Loh, bar sabar gitu aja wes. Maksudnya mau beli senjata? Enggak ada. Kalau punya pistol tolong ini buat percobaan dulu. Aku mati. Ibumu menderita. Perhatian. Ya. Pokoknya kalau nanti ada yang datang ke sini tidak pakai mobil, ya pokoknya bukan orang kaya, usir. Kalau tamunya bukan orang kaya, usir. Kalau orang melarat, suruh masuk. Loh. Orang kaya diusir, wong melarat kon masuk. Oh, itu sama-sama, jangan usir juga. Usir. Yang melarat diusir. Saya kira melorot. Kalau melarat, melorot. Iya. Kalau melorot, copot. Kalau copot, giginya tuh tinggal satu. Gitu. Pokoknya gitu ya. Matur Ndoro sabar. Wiki sing tuwek ngomong sik kono. Iya. Ndoro, jalur saya mau matur sama Ndoro. Ndoro. Mau matur sama Ndoro? Bisa enggak? Ndoro. Saya aja belum ikut tur, mau ikut tur. Ini baru jadi orang matur kaya. Matur itu artinya mau bicara sama Ndoro. Ndoro. Oh, matur. Ndoro. Budewe. Ya iya. Saya minta gaji dinaikkan. Saya mau minta gaji dinaikkan. Ndoro sabar. Ndoro sabar. Bar. Omong dhewe to. Apa? Mau minta apa? Ini bilang. Yang paling tua mewakili. Mau minta apa bilang? Mau minta ya supaya sedikit-sedikit ada perubahan hidup saya. Dirubah. Kalau mau hidupnya dirubah, rubah. Perubahan sik kok hidupmu. Besok pagi saya rubah jam 6. Ngomong. Sebab Ndoro sekarang kaya. Iya kan? Ngomong atas bawah. Gak apa-apa, itu masuk angin. Marah, jangan marah tau. Kenapa? Tinggal nemu saja kok marah. Situ enak yang nerima ini. Ini bicara terus, dah sini ingin. Masa ketut bau limbah. Itu supaya saya itu bisa dinaikkan. Yakin Ndoro sabar, saya yang mewakili Ndoro sabar. Ya. Yang jelas itu kita kan teman dari kampung melarat, sekarang kaya. Hanya teman-teman ini mengingatkan Ndoro sabar banyak sedekah deh. Gampang itu, gampang. Kalau yang datang orang kaya, terima. Kalau nggak naik mobil, tolak. Tolak. Silahkan istirahat, makanan sudah siap. Kamu ya, tadi siapkan makanannya. Masa apa, Pak Toto? Buat Ndoro sabar, masa apa? Katanya kok disembelihkan. Masa apa untuk Ndoro sabar? Itu sate gajah ke pesanan saya udah? Belum. Nah, yang sudah masak apa? Sing wis mateng apa? Suwike kodok. Suwike itu. Masa tiap hari kodok mulu. Suwike itu ya kodok. Suwike kok gajah. Ayo. Mana tempatnya belum ada kok. Loh. Silakan. Jadi enggak masak? Sudah. Dah, saya bikin mie aja deh. Sudah. Mie pergi. Mie pergi loh sama lakinya. Thank you. lihat-lihat. Tengok-tengok dulu. Kamu ingat enggak? Waktu kita melarat sama Sabar? Iya. Di pinggir jalan? Iya. Lah, iya. apa aku iya? Ada anak gadis jalan. Iya. Terus kita godain sama Sabar. Iya. Bapak ibunya marah-marah. Bawa centeng. Bawa jago pukul yang Ingat? Ingat? Ayo, ingat? Ingat ya. Piye? Orangnya enggak jadi sini. Enggak jadi. Mali. Yang bawa centeng. Kakak. Iya, tahu. Itu datang sini. Oh, datang kembali. Kelihatannya datang sini. Siap. Siap. Coba. Hei. Ketok pintu dulu. Siapa di luar? Loh. Sini dalam. Monyong. Ketok pintu. Siapa? Kenam buka nih. Silakan masuk. Masuk. Hei, Pak ya. Hei, masuk. Bu. Hei. Nah, masuk. Lan wo. Ya, silakan. Loh. Loh. Loh. Loh. Masuk. Kok galak banget sih? Ya salah. Hei, aku di luar. Woi. Siapa yang ngunci? Siapa yang ngunci? Tuh. Dari tuan rumahnya sam sopel. Sombong lu sendiri. Kah? Mas. Kalau jadi orang. Kalau tamu datang. Ya, jangan sampai tompel. Mesti di horas. Horas, Bah. Hormati. Ya. Siapa yang sapa sing ngakon? Sing Joro saya sama Joro Putri sama Bebebebeb. Tapi siapa sih? Ujang. Namanya Rahmat. Anakku dibilang Rahmat. Rahmat itu jenenge kuwi lho. Joro jangan marah. Kalau diberi rahmat sama Tuhan, anaknya cantik. Dur. Jalan. Rahmat. Iya. Duar. Bukan Rahmat. Namanya Barudin. Sapi ngrok. Namanya sapi. Boleh duduk, Pak? Berdiri dulu. Boleh, Mak. Silakan duduk. Anak. Duduk. Kalau sudah duduk, enggak boleh berdiri. Ini tahu siapa ini? Panggil enggak? Wah, belum badur, Rano Karno. Salah pel. Rano Karno jadi siapa? Itu jadinya Rano Karno. Iya. Terima kasih atas Rano Karnomu. Wah, apa kata Pak? Ini dulunya juga. Saya tidak mau kenal dengan kalian. Harus pakai ini. Apa? Pakai ini? Pakai pikiran. Ini memang cantik. Betengku mules. Dengarkan dia. Wah, udah tua-tua menghina. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya duduk. Kok asin, Ron? Barta wani uya kok. Saya duduk. Saya minta. Minta apa? Ini silakan duduk. Mas, yuk, masuk. Mas, tunggu. Saya, tunggu dulu. Saya mau ketemu sama Gambang. Ketemu sama saya nanti. Wei. Patani sisan kon. Pe bojoku ora dipek juga lengone jek akeh patane. Lho ini maunya bagaimana? Lah ya ndak tahu makanya itu kita datang ke sini itu kan mau pinjam uang. Itu yang kita lagi-lagi, Bu. Iya. Dondoro, malu dong. Masa orang kaya Selamat mesti... datang. Terima kasih, Mas. Kok dia lagi sih? Ini yang kita bentak-bentak dah. Gak jadi ya? Mas! Enak aja! Woy! Loh, gak jadi! Wah, bener. Banyak apa sih? Makan. Ambil suara. Oh. Wei, iki gak iso iki mesti kene oh ik ok lek kene. Kamu ketawa yuk. Ada toh. Sampai ini hilang satu gratis jangan jangan lu jangan per bukan bukan bagaimana lo namanya kita kan disediain lu per ya makan per orang kamu sudah kamu jauh enggak. Centengnya Raden Mas Sabar tahu berani enggak betul pukul. Loh kalau saya cewek ngalah. Berani ya? Jangan dong. Awas lo kalau kena lo. Kalau enggak manggil saya Ndoro Raden Mas Saputro Sabar. Sabar. Pecat. Selamat Bing Edi. Pecat. Ndoro Mas, selamat Bing Edi. Bisa ngomong Ndoro. Ya. Jangan saya udah nyebut, Pak. Sabar. Kalau yang dua ini mesti tak pacul. Saya enggak dong. Kalau yang itu nyangkulnya lain lagi. Aku mau dicangkul sama apa? Mang, saya. Aku mau dicangkul sama apa? Nek kamu enggak cangkul. Apa dong? Lenggis. Ini saya pernah lihat ini. Iya. Ingat enggak? Siapa distorsi? Distorsi siapa? Distorsi siapa? Ndoro pasti ingat. Yang dulu kita tahu. Oh, Mintorsi. Mintor ini. Kamu epilepsi ya? Epilepsi. Ya ini anak saya Mintarse. Tunjukkan kewibawaan. Waktu itu kita dihina, sekarang wajibnya menghina. Ya. Tuan, apakah Mentang-mentang, permisi pak, agak ke sana pak, madep sana. Oh, ngomong sih, ngomong sini. Sini madep sini. Ngomong situ, ngomong situ sih. Ini orang dua kembar ya? Mestinya belnya taruh di rumah. Apakah Anda pernah menghina seorang pemuda di pinggir jalan waktu dia suka sama anak Anda? Oh iya, tahu. Dan Mas tak tahu. Kok tahu? Orang kaya. Orang kaya. Tukang ramah. Orang kaya. Orang kaya, iya, tahu nggak? Iya, Den. Saya sumpahin nggak budek kamu. Lah, geraji. Dan orang itu bernama Sabar? Oh, iya, Den Mas, iya. Tahu? Den Mas, iya, benar. Wong sugih kaya raya. Orang kaya, berarti ingat ya? Ingat. Orang kaya itu mesti ingat. Iya, Den. Yang satu ini kaya monyet? Hah? Bukan. Saya udah gak jadi monyet, saya jadi lutung. Wah, lu jadi lutung bangga sih lu. Habis ketemu monyet. Iya, Ndoro Denmas. Mau apa Anda kemari? Saya mau pinjam duit, Ndoro. Baru duit. Hutang. Mau hutang. Baru duit. Mau pinjam duit berarti ya? Berapa triliun? Berapa triliun? Aduh, nggak nyampe kalau seperti itu. Mau pinjam berapa triwulan? Bukan, tadi saya dibilang katanya kalau nggak ada kendaraan ya nggak boleh mampir. Ya kita pulang aja dulu, Mas. Oh, jangan. Kalau ini spesial, pakai telur. Boleh? Spesial, boleh. Iya, tadi ini pakai andong, mestinya kan suruh pulang. Ini aja yang pulang. Iya. Jangan pulang dulu, belum habis. Saya mau pinjam duit, Den. Jangan khawatir. Ya. Situ mau pinjam duit, mau pinjam gunung, mau pinjam pulau, saya kasih, nggak usah pinjam. Terima kasih, Den. Ya. Terus caranya ngembaliin ya apa, Ndoroden Mas? Berapa triliun? Berapa triliun? Aduh, nggak kuat, Mas. 1,3 triliun belum ketemu editansilnya. Tidak, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak. Berapa? Nggak perlu tril, Yuni aja. Nggak usah pinjem, saya udah bilang, saya kasih. Asal? Ini. Asalnya dari Jawa. Ini. Saya asal dari Jawa semua. Asalnya dari Jawa. Ini asalnya dari... Dari kompor apa dari mana loh? Asal ini nikah sama saya akan kasih. Oh, jadi Raden senang sama anak saya? Tuh. Gak ada masalah. Oh, jangan gak masalah. Bisa dong. Jangan masalah. Oh. Ini sih. Bagaimana? Bapaknya dicorok-corokin sih lo. Sabar. Ya. Harus diingat dulu. Ini yang mau. Saya suka main ini. Alah, enggak apa-apa. Enggak, kalau memang anak saya mau dinikah, enggak apa-apa. Kalau sekalian sama saya juga enggak apa-apa. Ini ibu genit amat. Dengar dulu. Masa gara-gara pinjam uang saya mau dinikahin? Sekarang ya, tapi kan ya, untuk kebutuhan ibu sama bapak. Sekarang ini dunia tanpa ada uang. Ada apa lagi? Ingat pesan-pesan. Bah, ya. Supaya jangan sampai lupa kamu. Ayo, pesan apa? Kalau tahu. Habis gimana dong? Habis gimana? Karena itu cantik terus mau dia ambil. Apa? Gompal. Jangan begitu. Udah kepepet nih. Loh, kalau memang kepepet, end for end. End for end gimana? Satu melawan satu. Ini. Oh, saya tahu. One by one. Oh, bawan ya apa? Bawan. Tahu tak? Dia paling suka bawan. Tapi jangan. Terus maksudnya gimana? Mau dinikah? Saya mau nikahkan dia. Nanti dulu, masih cuma gara-gara uang saya nikah sama dia. Loh, ini kan keperluan orang tua. Setuju, awas. Kalau saya setuju, Dorot, setuju. Boleh ke delapan. Saya ke delapan. Cep. Bini gua suka tidak lu yang kutucu. Saya dengan dia. Sudahlah, Dorot, Mas. Pokoknya anak saya tinggal. Biar di sini, uang nanti diantar ya, Pak. Pokoknya apa yang dia mau penuhin. Kok ini tiga segera-gera. Ayo cepat ya, jangan banyak. Ini pulang dulu ya. Iya. Pulang dulu. Nanti dia terima jangan itu loh. Ini jangan tersenyum. Iya. Tinggalin satu. Ya udah bawa deh. Waduh. Itu Ndoro sabar malah petaka jadi rumah ini. Kok nikah padahal kan enggak boleh nikah sama Nyi Blorong. Mau ada apa ini? Ada berhala ya. Besar sekali. Aduh, semoga enggak ada apa-apa, Ron. Ya. Ayo terus gimana? Ayo diingatkan bertiga aja. Ayo kok masuk ayo, kamar tuh bukanya gimana nih? Tolong dong. Ini yang bikin aja udah lupa nih. Ya. Pelan-pelan, Tuan. Ini terus kemana? Sekarang aku jadi orang kaya. Matiin dulu lampunya. Mobil ada 5. Rumah bagai istana bagi para raja. Tapi punya mobil 5 gak punya parkiran, percuma. Ini kan di studio. Oh gitu ya. Bukakan. Mau makan apa? Makan yang enak dong. Makan apa? Makan yang enak, yang mahal-mahal. Yang paling mahal? Iya. Makan mas. Mas itu mas. Ikan mas? Bukan, ya. Makan yang mahal-mahal kok. Mas. Betul. Makan mas Toto. Mas Tawiro. Soal makan-makan, pokoknya saya nggak lupa. nanti kita makan yang paling mahal. Kita yang cari paling enak, ya? Yang paling enak, mahal dan paling enak. Paling mahalnya makan villa. Kok gak bisa dong, keraskan villa. Makanya. Orang kaya makannya yang enak gitu. Orang kaya harus makan enak. Yang enak. Kalau makan yang enak, yang gak enak. Orang kaya. Iya, kayak orang susah. Ya pokok kenyang tidak membayar. Eh. Gratis. Kamu gak usah pakai kaki ini. Kenapa? Malah gelap. Gelap bagaimana? Oh iya. Iya, iya, iya. Kelihatan kecantikannya. Nih Laler pasti minta duit nih. Ya betul, ya. Itu siapa mas? Itu siapa? Ibu, Bar, Bapak. Siapa? Itu siapa? Aku, ibumu. Dan, siapa itu? Siapa? Ini bapak sama ibu dan adik. Yang, aduh, masa sih Raden? Bar. Ini siapa tadi? Sabar, Raden apa? Sabar Ndoro. Punya bapak sama ibu seperti ini? Loh, Bar. No. Oh, oh ini ibu sama itu bapak. Itu kamu. Aku bukan yang mengandung kamu 10 hari 9 bulan. Kenal gak? Kenapa? Susu nangis disik. Ini orang susah ini. Masa sih punya ibu bapak kamu masa gak ingat saya adalah ayahmu yang tercinta. Ini adalah mbokmu. Wah, babe. Bar, kamu harus ingat. Masa bapaknya begini, ibunya begini, anaknya begini? Gak mungkin. Aku menyusui kamu, Bar. Takut. Aku menyusui kamu, Bar. Sampai habis lu, Bar. Dan, ini ayah sama ibu. Bar, kamu yang harus mengingatkan bahwa betul-betul saya ini ayahnya. Iya. Karena jadi orang kaya kok. Kamu disogok ya? Saya nggak pernah disogok. Ini memang betul. Ya? Kalau ini ibumu, ini ayahmu. Kembali. Lupa. Ya ini ibunya ya. Ya ini ayahmu betul. Orang tuamu. Iya. Udah saya bilang nggak mungkin. Masa saya punya orang tua seperti ini? Aku. Iya. Pakai sendal jepit. Ini, saya ini masih utang banyak. Ya karena mencari kamu, mencari uang kemana-mana. Mau cari siapa? Bapak ya, sama ibu ini mau nyari siapa? Utang nyari kamu, Bar. Aku menderita batin, Bar. Bar. Aku ibumu, Bar. Tenang, Bu. Tenang. Ibu gak usah menyanyi. Ya. Mewek menyanyi. Tadi Jangan dekat. Mengapa kamu kok begini? Padahal saya mendidik kamu untuk menjadi orang yang baik. Besok kamu kalau sudah akhir dewasa bisa menjadi orang yang berguna bagi agama. Saya gak perlu nasihat bangsa. Gak perlu nasihat bapak. Ya saya enggak. Ayo usir aja, usir. Ini kita mau makan enak. Iya, ini apa? Enak, enak. Usir aja. Ini juga ibu usir. Bar, aku yang melahirkan kamu, Bar. Ini ubi usir, ubi. Ibu. Ibu ya, ibu. Sorry. Kamu ingat ini yang mententai kamu sampai habis ini loh. Karena kamu keterlaluan, Bar. Ingat, Bar. Ayo cepetan usir ini. Aduh, bak, saya udah ditunggu ini mau makan enak, mau makan enak. Bak, iki ya apa ya aku diusir. Ya udah kan dewornya itu apa jadi udah pokoknya makan sementara bapak enggak usah ikut yang begitu sih. Ya, Bapak. Nanti mungkin ingat ya. Lupa bener sama bapak sama ibu. Saya bukan lupa. Tapi saya ingat saya memang dia bukan ibu saya dan bukan bapak saya. Oh ya gak tahu kalau gitu resikonya kan Joro sabar sendiri. Kamu mau ikut dia apa mau ikut saya? Ya ikut sampean, Den. Loh, itu ada orang minta-minta. Joro, kasihanilah saya, Joro. Saya orang miskin. Masa bodoh. Saya mau minta-minta. Masa bodoh. Mau masa bodoh? Apa bodoh? Botok. Saya minta botok kok. Saya minta uang. mau ini enggak? Mau kerennya mana? Kerennya di dalam. Oh iya. Mau apa? Mau minta apa? Mau minta uang, Doro, untuk makan. Gak ada uang. Udah lah, Den, dikasih aja, Den. Buat orang seperti kamu tidak ada uang. Tapi kalau buat ini, apa aja saya kasih? Apa saya kasih, Kaca? Apa? Bukan yang ini. Apa bedanya orang cantik sama orang jelek? Bedanya kalau orang cantik dilihat enak, kalau orang jelek dilihatnya enggak enak. Oh, jangan dilihat. Kamu ini. Ayo, usir lagi ini. Doro. Ayo, betul. Doro Edi. Aduh, Doro Edi. Nanti saya beri sendiri ya. Saya enggak minta ke kamu kok. Jangan menyentuh ini. Jangan menyentuh orang miskin. Doro sabar. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Saya minta kasihannya aku, Doro. Saya enggak punya uang spesial juga buat saudara. Saudara. Buat kamu. Tahu? Apa? Tahu? Saya tidak bisa ngasih kamu tahu. Meskipun kamu kelaparan. Saya mau makan enak. Makan dong. Oh, kalau begitu saya sekarang sudah tahu. Edi Beng selamat. Emang itu nama saya. Oh, iya, memang itu nama. Tahu dari mana? Sutradara yang bilang. Enggak. Awas ya, sekongkol sama sutradara. Sekongkol. Apa ibah tongkol? Dahlah. Ayo, usir. Kusir. Aku enggak usah, mbok usir sudah pergi sendiri, tahu? Pergi saja. Wong tua elek gempong perot. Kamu bekakas salah. Kamu jeneke wong elek gempong perot. Tapi kan enggak gembul wanen. Kamu tuh sudah tua-tua enggak bisa mendidik ini. Ini anak muda tuh harus saya dididik. Saya tidak perlu dididik. Saya ini orang kaya, enggak perlu dididik. Oh, kalau sudah kaya enggak perlu dididik? Iya, kan banyak orang bagus kaya. Bagus kalau begitu. Hei. Ya. Kalau kamu tidak... Jangan manggil saya, hei. Enggak nama. Ndoro Raden Mas Sabar. Ini orang marah tuh, hei, boleh. Oh, ya udah, sudah. Hei, dengarkan aku bilang ini. Kamu pernah janji dengan siapa? Mentang-mentang orang Jakarta ya kamu ya? Dulu kamu tuh orang miskin. Ya, terus? Mau makan saja nggak bisa. Ya. Sekarang jadi orang kaya kamu lupa daratan ya? Itu kan milik masa lalu. Sekarang yang penting. Kalau gitu kamu lupa sama janjimu. Ini lihat, sapa aku. Lihat saya. Janji kamu. Ternyata kamu pembohong, pembual. Dulu kamu minta-minta, sekarang setelah saya kabulkan, mana janji kamu? Kamu menikah, kamu foya-foya, kamu tidak pernah meladeni saya dan kamu tahu apa hukumannya? Kan udah mau Jumat Kliwon. Enggak deh, belum deh. Mau berapa kali? Bukan emang gue yang turun. Oh iya. Saya kepepet Nyi Roro. Kepepet, nggak ada kepepet. Nyi Roro, apa tadi? Nggak usah ngerayu deh. Bunuh aja. Di Blorong. Saya kepepet di Blorong. Benar-benar saya kepepet. Abis enak sih. Tapi walau bagaimana, kamu harus mendapatkan hukuman. Kamu tidak mau memberikan uang pada fakir miskin. Kamu juga telah kawin lagi, jadi saya ini apa? Saya ini kamu anggap apa? Emang saya apaan? Jangan, saya tadi kasih uang ya. Saya kasih uang gak tadi? Iya, saya kasih uang. Enggak. Itu saya sama bapak saya itu saya aku tadi. Enggak. Ayo. Saya kasih. Enggak. Pokoknya ya. Enggak. Oh, jadi kodok nih. Saya kasih loh, bener. Pokoknya kamu harus dihukum. Gini. Hukumannya kamu di saya bunuh, saya matiin, saya masukin liang kubur sampai ke ujung, ke dasar bumi. Dalam ngeri, banget. Ngeri, ngeri. Jangan dong nyelbu. Bagaimana namanya siapa? Bindau. Kurang pakai. Bindau. Iya, Pak. Bindau. Cuma gak kalungkung sini, ya? Iya, kita sini. Oke, pasti mati kan? Kalau kau pergi tanpa saya, maka kau akan mendapatkan musibah. Tuh kan, nggak caya sih lo, rese juga nih.